di debu tajam menerpa mata. Aku tersentak dari lamunan ketika ku buka tirai jendela. Seperti angin lembut menyusup jiwa, aku terpejam, ku hirup nafas dalam di gerbang kotaku Yogyakarta. Hari ini aku pulang, hari ini aku datang, bawa rindu, bawa masihkah debu jalanan menyapa kerap langkahku? Masihkah suara cemara mengiringi nyanyianku? Seperti bintang diam menunggu fajar, aku berpikir untuk membangunkanmu, bergumul dengan gelora nafasmu. Di sini aku ditempa, di sini aku dibesarkan, semangatku, keyakinanku, keberadaanku pun terbentuk. Masih aku pelihara kerinduanku yang dalam, setiap sudutmu menyimpan derapku Yogyakarta. Setiap sudutmu menyimpan langkahku Yogyakarta.